A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semuanya. Kita masih bisa merasakan kenikmatan menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Meskipun kita melaksanakan di rumah masing-masing, ya tidak pergi kemana-mana, tapi subhanallah, Ramadan sehari terasa nikmat sekali karena Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk mengurangi berbagai kegiatan duniawi dan kita bisa mungkin yang bisa bekerja di rumah, alhamdulillah kita bisa mengisi dengan banyak ibadah, dengan ilmu agama, dengan tilawatul Quran yang insya Allah lebih daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Dan kita lebih banyak berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi bekal yang besar, yang baik dalam kehidupan kita untuk menapaki hari-hari setelah Ramadan. Nih. Yaitu di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang-orang saleh dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, mari kita lanjutkan. Ini adalah hari puasa yang ketujuh dan kita juga sampai pada yang kita jadwalkan kisah yang ketujuh, yaitu tentang Al-Ma'idah atau hidangan dari langit atau Qishatul Ma'idah, kisah munculnya hidangan dari langit yang diturunkan ke bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Isa, yaitu Hawariyun. Kana fi salifiz zaman, pada zaman dahulu itu ada seorang nabi. Alhamdulillah kisah-kisah ini bisa membersamai kita daripada kita ini disibukkan dengan melihat drakor yang saat ini menjadi kesibukan banyak orang yang melihat drama Korea. Semoga kisah ini lebih bisa mengisi hari-hari kita. Pada zaman dahulu ada seorang nabi yang mulia yang bernama Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Isa. Wa kana Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah tampakkan di muka bumi ini adalah waqad khalaqahu Allahu min ummin, Allah ciptakan dari seorang wanita, seorang ibu tanpa bapak atau tanpa suami. Ya, ini adalah mukjizat yang sangat langka sekali, bisa lahir tanpa ada seorang bapak atau seorang wanita melahirkan tanpa suami. Wa kana tiflan jamilan mahbuban min kulli nas. Saat dilahirkan dia menjadi seorang anak bayi yang tampan yang disukai oleh banyak orang. Wa lamma kabura kana syaban taqiyan wari'an. Begitu juga ketika besar sudah beranjak dewasa menjadi seorang pemuda yang bertakwa dan wara', menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla hakadha, ya terus berlangsung seperti itu kehidupannya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang lebih besar dari itu, yaitu kenikmatan diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini maka beliau menjadi seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan salah satu rasul ulul azmi, ya, lima rasulul azmi. Akhadha Nabiullah Isa alaihi salam yatuful bilad. Nabi Isa alaihi salam berkeliling dunia di berbagai negeri untuk menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan menolak segala bentuk peribadatan selain Allah. Namun manusia, kebanyakan manusia menolak dakwah Nabi Isa alaihi salam. Tapi di sisi yang lain ada juga beberapa orang, sekelompok orang yang sangat mencintai beliau. Ini orang-orang yang hatinya bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau nanti yang dikenal dengan hawariyun. Akhadha Nabiullah Isa haula'il mu'minin. Nabi Isa alaihi salam mengajak orang-orang yang beriman itu untuk berkeliling di berbagai negeri menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah. Sudah punya pengikut dan semuanya diajak berdakwah di jalan Allah. Dan begitulah bagi seorang yang sedang berdakwah di jalan Allah, dia harus mempunyai partner. Dan partner itu adalah partner-partner pula yang mampu dan siap untuk diajak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakanu yusa'idunahu wa yashudduna azrahu wa yuqasimunahu afrahahu wa yukhaffifuna an ahzanihi. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam tadi selalu membantu Nabi Isa, dia menguatkan Nabi Isa, selalu membagi kebahagiaannya dan meringankan dari kesedihan Nabi Isa. Kalau senang dibagi kepada Nabi Isa, tapi kesedihan Nabi Isa juga diringankan oleh mereka yang pertamanya sendirian. Wakanu yatanaqqaluna ma'ahu min qaryatin ila qaryah, berpindah dari satu kampung ke kampung yang lainnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, asyara alaihim Nabiullah Isa alaihi salam bi ra'yin jamil. Nabi Isa memberikan suatu pandangan yang bagus. Memberikan suatu ra'yu, pandangan yang bagus. Ya, maka beliau berkata kepada Bani Israel, ma ra'yukum antasumu lillahi 30 yawman. Bagaimana pendapat kalian jika kita atau kalian berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari, setelah itu kalian meminta Allah dan Allah akan memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Nih. Dan pahala kalian tetap ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi pahala kalian. Maka semuanya berpuasa 30 hari. Semuanya berpuasa 30 hari. Jadi pengikutnya nih, bukan yang lain yang tidak beriman, tapi itu pengikutnya Nabi Isa. Fakanu wa kanu qad wasalu fi hadzal waqt ila as-sahra jarda. Dan di waktu itu ya, mereka sampai di padang pasir yang tandus, lazar afiha walama, tidak ada tumbuhan dan tidak ada air. Fata'ibu min shiddatil ju'i wal 'atash. Akhirnya mereka capek ini karena sangat lapar dan sangat haus. Walamma atammu shiyam, setelah selesai melakukan puasa 30 hari, mereka berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, kita telah berpuasa 30 hari dan pahala kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita boleh meminta sesuatu kepada Allah, wahai Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala? Nih, bolehkah kita meminta sesuatu, yakni setelah selesai melaksanakan puasa tadi? Ya tura madza talabu? Talabu minhu talaban ajiban. Faqalu lahu, apa yang dia minta, apa yang mereka minta itu? Mereka meminta suatu permintaan yang aneh. Permintaannya aneh. Maka pengikut Nabi Isa tadi berkata kepada beliau, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Rabb kamu bisa menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Ini kan permintaannya aneh. Apakah Rabb kamu bisa menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Wala tadhunnu ya ahbabi Annal Hawariyina lamma qalu, jadi ini komentar dari beliau, seorang penulis saja penulisnya. Yani jangan mengira wahai sekalian pembaca bahwa Al-Hawariyun, yaitu pengikut Nabi Isa, itu ketika mengatakan apakah Rob kamu bisa, mereka itu meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengira bahwa ketika mereka mengatakan hal yastati'u rabbuka, apakah Rob kamu bisa, itu maksudnya mereka meyakini Allah tidak bisa atau mereka tidak yakin Allah mampu melakukan sesuatu. Kalla, tidak, sekali-kali tidak seperti itu. Wa inna mas'alu tilkal ayah, mereka meminta dalam ayat itu sebagaimana permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika itu berkata meminta kepada Allah, disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Duhai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika ditanya apakah engkau tidak percaya, bala, tentu, tentu, kami percaya, tentu saya percaya, walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatiku tenang. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya kepada Allah. Sama dengan ini, Hawariyun bukan berarti tidak percaya bahwa Allah itu mampu. Walidzalika ya hababi hunaka qira'ah. Jadi ada bacaan yang lain terkait ayat ini. Annahum qalu li'Isa, jadi mereka berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, bacaannya apa? Hal tastati'u rabbaka. Hal tastati'u rabbaka. Artinya apa? Hal tastati'u antas'ala rabbaka. Jadi apakah engkau bisa meminta kepada Rabbmu? Nah, gitu. Jadi ada bacaannya. Kalau tadi kan hal yastati'u rabbuka, itu Rabbnya sebagai fa'il. Jadi dhamma hal yastati'u rabbuka menjadi hal tastati'u rabbaka. Ini bacaan qiraah yang apakah kamu bisa meminta kepada Rabbmu supaya menurunkan kepada kita hidangan dari langit. Maka Nabi Isa alaihi salam takjub dan mengatakan ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini maksudnya ittaqullah, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Jangan meminta mislu hadhil asya, seperti ya, seperti itu. Jangan meminta permintaan seperti itu. Hatta la takuna fitnah lakum, supaya tidak menjadi fitnah bagi kalian, wasab ujian bagi kalian, wasababan fi fasadi hayatikum, dan menjadi sebab bagi rusaknya hidup kalian. Kenapa? Li'annakum ba'daha satatrukuna sa'ya anir rizqi, karena setelah Allah berikan hidangan kepada kalian, kalian akan meninggalkan usaha. Usaha apa? Meninggalkan usaha untuk mencari rizki. Walakin tawakkalu 'ala Allah, sudah, tawakal saja kepada Allah fi talabir rizqi, dan dalam mencari rizqi, wa khudhu bil asbab, dan lakukan sebab-sebab dalam mencari rizqi. Jadi kita tetap bergantung kepada Allah, mereka disuruh untuk bergantung kepada Allah tapi juga berusaha, berusaha. Wa'malu, dan bekerjalah kalian, beramallah, wa saufa yuyassirullahu lakum rizqal halal, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kalian untuk mendapatkan rezeki yang halal. Falamma sami'u dzalika min Isa, ketika mereka mendengar perkataan itu, yakni jawaban dari Nabi Isa alaihi salam, aradu ay yuwaddihu, mereka ingin menjelaskan bahwa mereka itu tidak ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya mereka tidak ragu dengan kemampuan Allah. Yang mereka maksud adalah, ya, mereka hanya menginginkan makanan karena mereka dalam keadaan lapar. Mereka sedang lapar. Sudah beberapa hari merasakan lapar. Qalu nuridu an na'kula minha, kita hanya ingin makan dari itu, dari hidangan itu. Wa fawqa dzalika, lebih dari itu mereka aradu, menginginkan, antatma'inna qulubuhum, supaya hati mereka tenang. Bi an yazdada yaqinuhum, supaya keyakinan mereka itu bertambah. Idza ra'au tilkal ma'idah, ketika mereka telah melihat hidangan itu turun dari langit, ya, karena itu akan menjadikan iman semakin teguh, semakin kuat dalam hati mereka, lebih besar dan lebih besar, bertambah dan bertambah, ya, percaya, bertambah percaya dengan risalah agama yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Itu yang kedua alasannya. Walidzalika, oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Al-Maidah 113, qalu nuridu an na'kula minha, kita ingin memakan dari hidangan itu. Wa tatma'inna qulubuna, dan hati kita ini supaya tenang. Wa na'lam an qad shadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahid. Jadi tidak ragu lagi bahwa Allah itu mampu. Ai annahum idza nazalatil ma'idah minas sama', bahwa mereka ketika sudah turun nanti hidangan dari langit, mereka akan yashhaduna 'ala annaha ayatan min. Dia akan menyaksikan bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti akan kebenaran Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka akan mengabarkan kepada seluruh manusia tentang kejadian itu supaya mereka beriman kepada risalah yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Itu maksud mereka. Falamma ra'a Isa alaihi salam israrahum, ketika Nabi Isa memperhatikan kok mereka terus meminta seperti itu, supaya diturunkan hidangan dari langit, dan beliau mengetahui bahwa malaikat itu tidak meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma ya malikal muluk, ya malikal mulki, duhai Rabb, pemilik semua kerajaan, raja di raja, ya mudabbir as-samawati wal ard, pengatur langit-langit dan bumi, ya mutawalla syu'una khalqika, mengurus segala urusan makhlukmu, wa musayyira umur ibadik, dan yang menjalankan segala perkara hamba-hambamu, urusan hamba-hambamu. Anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami hidangan dari langit, takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 114 setelahnya. Jadi 111, 112, 113 dan 114. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit yang menjadi 'aid. Nah, itu kan hari besar bagi kami, bagi orang orang terdahulu kami di, dan bagi akhirnya, jadi menjadi peringatan bagi orang yang datang setelah kami. Wa ayatan minka, menjadi tanda kebesaranmu. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah rizki kepada kami, engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tadi, doa Nabi Isa alaihi salam, dan mengabarkan melalui wahyu yang disebutkan dalam ayat setelahnya bahwa Allah akan menurunkan hidangan itu dari langit supaya mereka tambah beriman dan tambah teguh keyakinannya. Allah berfirman dalam 115, qala Allahu inni munazzilu 'alaikum, kami akan menurunkan itu kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum, tapi siapa yang kufur, setelah tadi ada bukti tadi kufur, tetap kufur atau bahkan lebih kufur, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin, maka akan aku azab dengan azab yang tidak pernah aku berikan kepada seorang pun di alam semesta ini. Jadi azabnya azab yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di muka bumi ini, di alam semesta ini. Itu kalau sudah diturunkan hidangan dari langit tapi ternyata malah kufur atau tetap kufur. Kenapa? Karena dengan datangnya mukjizat itu kan berarti kan sudah tidak ada alasan lagi. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kufur. Karena bukti yang benar. Laqad akhbarallahu nabiyyu Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Isa alaihi salam bahwa Allah akan menurunkan kepada mereka itu hidangan dari langit. Akan tapi kalau mereka tetap terus dalam kekufurannya, madamuhum alladziina talabuha, fala budda ayyazatu iman. Mereka harus tambah keimanannya, tambah keyakinannya setelah melihat mukjizat yang sangat besar ini. Siapa yang melihat mukjizat ini dan kufur setelahnya, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu dengan azab yang sangat keras. Lam yu'adzibhu ahada min ahli zamanihi, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari orang yang hidup pada masanya atau mungkin sebelumnya. Waqafa Isa alaihi salam, Isa alaihi salam wal hawariyun yantazirun. Akhirnya Nabi Isa dan kaumnya hawariyun itu menunggu datangnya hidangan dari langit. Setelah beberapa waktu yang tidak lama, Nabi Isa melihat para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa hum yanziluna minas sama, mereka turun dari langit dengan membawa hidangan yang besar. Misalnya hidangan yang besar, misalnya hidangan yang besar. Yang di atasnya itu ada makanan dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun di muka bumi ini. Wa bada'al malaikah yaqtarubun, malaikat semakin mendekat, dengan membawa hidangan itu sampai menaruhnya di atas bumi di hadapan Nabi Isa alaihi salam dan para pengikutnya, yaitu hawariyun. Faqama Isa alaihi salam, Nabi Isa berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata kepada para hawariyun, "Qulu minal maidah," makanlah kalian dari hidangan ini dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kalian. Yazidkum min fadlihi, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan karunia-Nya kepada kalian. Fa'akalu minal maidah, akhirnya mereka memakan dari hidangan itu dan menikmati makanan-makanan yang ada di dalamnya, yang diturun dibawa turun oleh malaikat dari langit. Mereka semuanya kenyang dan keyakinan mereka bertambah, keimanan mereka juga bertambah, ya, keimanan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam dengan risalah yang dibawa Nabi Isa alaihissalam juga bertambah. Wa akhadhu ba'da dzalika yuhaddithuna an-nas, setelah itu mereka mengabarkan kepada manusia yang ada di sekitar mereka tentang mukjizat yang besar ini. Maka sebagian besar atau banyak dari kaumnya yang ikut beriman. Wazdadal mu'minuna imanan yaqinan wa tsabatan, dan menambah orang-orang yang beriman yaitu keimanannya, keyakinannya dan keteguhannya dalam beragama. Ini tadi ringkasan kisah dari Al-Maidah. Itu adalah permintaan hawariyun. Jadi permintaan yang aneh, tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan melalui doa Nabi Isa alaihi salam. Mungkin kisah ini jarang kita dengarkan, ya, karena bukan kisah yang diceritakan kepada anak-anak biasanya itu, ya. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan rasul untuk menyeru manusia kepada tauhid dan beribadah kepada-Nya. Ya, tujuannya adalah supaya mereka itu hidup bahagia dan di dunia dan di akhirat. Nih, maka orang yang sudah memiliki tauhid, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kok belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya, maka sebenarnya ini masih ada hal yang perlu dikoreksi dalam keyakinannya itu. Karena orang yang sudah meyakini, ya, sudah bertauhid kepada Allah dan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, pastilah hidupnya itu akan bahagia. Nih. Akan Allah berikan rahmat dalam kehidupannya. Orang yang beribadah, bertauhid, Allah berikan rahmat. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang yang beriman itu sangat penyayang. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita, kasih sayang Allah itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Dalam rumah yang sederhana pun kita bisa merasakan rahmat Allah. Dalam makanan yang sederhana pun kita bisa merasakan kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita, meskipun mereka itu sebagian itu ada yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendekam dalam jeruji itu. Dulu para ulama kita banyak sampai bisa melahirkan banyak buku-buku. Ujian di dunia itu pun mereka bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan di dunia. Dengan apa? Dengan keimanan. Karena kebahagiaan yang hakiki itu bukan dengan harta, bukan dengan rumah yang mewah, dan bukan dengan apapun, tapi dari keimanan yang Allah berikan kepada kita, yang akan menghasilkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kak Umar. Masuk. Adik. Ayo ditolong. Ayo, Kak Umar minta maaf dulu. Kak Umar sama minta maaf sama Adik. Ya. Yang kedua, annal muslim ya'lamu annallaha khalaqahu min ajli an ya'budahu wa yad'u an-nasa jami'an. Ini seorang muslim mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu adalah tujuannya untuk beribadah kepada-Nya dan menyeru manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Maka dakwah itu adalah salah satunya juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Berdakwah itu wajib. Supaya tidak ada alasan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa ya ketika ditanya itu ya kita sudah menyampaikan. Gitu ya. Maka tujuan dari dakwah itu ya dua. Ya. Yang pertama adalah ma'dziratan ila rabbikum, supaya kita ini ada alasan di sisi Allah, oh saya sudah pernah sampaikan. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah wala'allahum yattaqun, supaya manusia orang-orang itu pada beriman bertakwa. Ya. Tapi itu yang kedua. Tujuan utamanya adalah ya untuk diri kita sendiri, yaitu supaya kita ada alasan insya Allah. Kita sudah berdakwah, kita sudah sampaikan. Ya Allah berfirman juga, ni kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita sebaik-baik umat yang dilahirkan di hadapan manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Faqad ra'ina kaifa anna Isa 'alaihi salam kana yatuful buldan. Kita telah menyaksikan Nabi Isa 'alaihi salam itu berkeliling negeri untuk menyeru manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dakwah ini tanggung jawab kita bersama. Ya mungkin ada bisa berdakwah dengan hartanya, bisa berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan ilmunya, berdakwah dengan kekuatannya, berdakwah dengan kekuasaannya, berdakwah dengan jabatannya, ya, berdakwah dengan apa yang dia miliki. Mengajak beribadah kepada Allah. Kita perbaiki diri kita dan kita mengajak orang lain. Yang ketiga, annal muslim la budda yuzakkir ikhwanahu bikathratis shalah. Seorang muslim hendaknya atau seharusnya mengingatkan saudara-saudaranya, kawan-kawannya untuk memperbanyak salat. Ini salat, terutama salat yang wajib itu dilakukan dan dilakukan ditambah dengan salat-salat sunnah yang menyempurnakan, yang menyempurnakan salat wajib. Kemudian puasa. Nih, berzikir dan qiraatul Quran. Nih, tadi Nabi Isa mengajak kaumnya untuk berpuasa, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Apalagi ini di bulan-bulan Ramadan. Nih. Walidzalika qala nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga bersabda, la tusahib illa mu'minan, jangan berkawan kecuali dengan orang mukmin, wala yaqul ta'amaka illa taqiyyun, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya ini menunjukkan kedekatan kita kepada seseorang. Jadi, kalau yang dekat dengan kita orang-orang mukmin, orang yang baik, maka yang makan kita ada orang yang bertakwa, orang yang baik. Tadi Rasulullah sebutkan seseorang itu berada di atas agama kawannya. Artinya baik dan tidaknya kita itu bisa dilihat dari kawan dekat kita siapa. Kalau kawan dekatnya baik, insya Allah orang itu akan baik. Kalau kawan dekatnya itu buruk, kemungkinan besar dia adalah orang yang buruk, meskipun secara zahirnya dia baik. Nah itu maka bisa menjadi barometer juga kita untuk mengukur apakah kita baik atau tidak. Siapa teman terdekat kita? Apakah kita dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan orang-orang soleh? Kalau seperti itu, insya Allah kita akan juga ikut menjadi orang yang baik. Ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Yang keempat, annahu yajuzu lil muslim ayas'al Allah jalla wa ala min khairatid dunya wal akhirah. Diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia ataupun akhirat. Boleh kita minta dunia, boleh juga kita, dan kita harus minta akhirat. Tapi dunia kita boleh meminta keinginan-keinginan duniawi. Wa ya habada law kana dzalika ba'da ta'atin ya'maluha lillahi azza wa jalla. Alangkah baiknya kalau itu dilakukan setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada mau kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita awali dahului dengan amal soleh yang biasa diamalkan oleh sebagian orang yang telah bersedekah. Kita mau kalau yang masih sekolah, kuliah, lulus ujian, ya bersedekah, berbakti kepada orang tua. Ingin mendapatkan jodoh, ya maka banyak sedekah, ya, berbakti kepada orang tua dan amal-amal soleh yang lainnya. Nih, meskipun kadang-kadang tidak mendapatkan jodoh yang dia inginkan, tapi insya Allah Allah pilihkan yang baik, yang tepat untuk dirinya. Antal muslim la yambaghi alaihi ayyan tadhir nuzula ma'idah minas sama. Seorang muslim tidak selayaknya menunggu turunnya hidangan dari langit. Turunnya hidangan tidak bisa menunggu-nunggu. Lakin alaihi ayya khudha bil asbab. Dia seharusnya mengambil sebab-sebab duniawi. Wa yas'a li talabir rizq, berusaha untuk mendapatkan rezeki, mencari rezeki, setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Tanda tawakal itu adalah syidqul i'timad 'ala Allah, itu bergantung penuh kepada Allah. Jujur kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al akhdhi bil asbab, dengan mengambil sebab-sebab. Pengen dapat uang, ya kita tawakal kepada Allah, kita bekerja. Pengen sembuh dari penyakit, kita gantungkan kepada Allah, kita bekerja. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita tawakal kepada Allah, kita belajar. Ingin mendapatkan apa namanya, termasuk juga dalam beribadah kepada Allah, fa'budhu wa tawakkal alaihi, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan gantungkan semuanya kepada Allah. Kenapa kok dalam beribadah harus bergantung kepada Allah? Ya karena kita nggak tahu sekarang kita ibadah, dan semoga di akhir hayat kita juga tetap ibadah. Karena ada orang yang awalnya beribadah tapi akhir hayatnya tidak beribadah, maka tetap kita gantungkan iman dan ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah tetap menjaga keimanan ini dan kenikmatan ibadah ini hingga akhir zaman, hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil adalah annal abdal muslim idza an'ama Allahu alaihi bi ni'matin. Jadi seorang hamba, seorang muslim ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kenikmatan, falabudda ayyastamilaha fi taatillah, maka dia harus menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan itu digunakan untuk kemaslahatan ibadah dan dakwah di jalan Allah, apapun kenikmatan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Maka dari itu, kenikmatan-kenikmatan duniawi ini sejatinya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita gunakan untuk kemaslahatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pribadi kita, dan setelah itu kita gunakan untuk saudara kita dan teman-teman kita dengan mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita diberi keistiqomahan dalam mengajak orang lain berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya orang-orang yang akan kita ajak kepada kebaikan, kita ajarkan kebaikan, kita dakwahi, itu bisa bermanfaat bagi dirinya, dan orang itu juga bisa mengajak lagi kepada orang lain, sehingga kita mendapatkan pahala yang baik, pahala yang banyak dari yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh orang yang kita ajak, yang disampaikan oleh orang-orang yang kita ajak. Dari beberapa seperti kalau dalam dagang itu ada MLM, itu semakin banyak yang kita ajak, ya, orang itu mengajak orang lain lagi, dan orang lain itu mengajak orang lain lagi, akan banyak pahala yang kita dapatkan. Pelajaran yang bisa kita dengar dari kajian ini, kita sebarkan kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala, orang lain akan mendapatkan pahala kalau disebarkan lagi kepada orang lain. Ini, maka pahala yang paling banyak adalah yang pertama kali menyebarkan itu. Semoga bermanfaat. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.